buat Bang Jeki Barang Kulis kali ini spesial buat Lamongan tercinta. Biar panas tapi digangguinnya bersama Sera ya. Ayo. Lamongan.